Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kita masih membahas penjelasan dari Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagai bantahan untuk mereka yang menjadikan takdir alasan untuk berbuat maksiat. Bantahan yang boleh sampaikan bagi mereka yang menjadikan takdir sebagai alasan untuk berbuat maksiat. Yang kelima, halaman 198. Kita baca terlebih dahulu penjelasan dari beliau. Nah, yang kelima, khodam takdir Allah adalah suatu rahasia yang tidak bisa diketahui kecuali setelah terjadi. Kehendak manusia untuk berbuat dan melakukan tindakan mendahului perbuatannya ini berarti kehendaknya untuk berbuat dan melakukan tindakan ada sebelum ia tahu tentang takdir Allah tersebut. Maka batallah hujahnya dengan takdir tersebut, karena tidak dibenarkan seseorang berdalih dengan sesuatu yang tidak ia ketahui. Baik, bagian ini perlu kita garis bawahi. Tidak dibenarkan seseorang berdalil dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Kalau enggak ngerti, jangan jadikan sebagai dalil. Misalnya, ya, menurut saya ini boleh. Kenapa? Wallahu a'lam. Nah, ini kan bisa. Karena kalau dia tidak punya dalil, maka dia tidak boleh menjadikan yang tidak dia ketahui sebagai dalil. Dalam sebuah rapat untuk memutuskan fatwa apakah ini boleh atau tidak, maka terjadi dialog antara para asatidah. Ada dokter-dokter banyak di situ. Kemudian mereka memutuskan perkara A hukumnya boleh atau perkara B hukumnya boleh dengan berbagai macam alasan. Setelah dilakukan munakasyah, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Maka yang setuju tanda tangan, yang tidak setuju tidak boleh tanda tangan, tapi dia juga harus menyampaikan alasan. Dan ada yang ketiga, gak ngerti. Kalau gak ngerti gimana? Ikut yang setuju, karena gak ngerti. Sehingga gak boleh. Saya, menurut saya ini gak boleh. Saya gak setuju. Kenapa? Saya gak punya alasan. Kalau gak punya alasan, jangan bilang gak setuju. Tidak paham, tidak ngerti dengan tidak setuju itu beda. Kalau tidak setuju, dia memahami kasus, tapi menurut dia ini bertentangan dengan apa yang dia pahami. Tapi kalau tidak paham, dia enggak ngerti kasus, atau dia tidak ngerti hukum, maka jangan bilang tidak setuju. Orang yang tidak paham itu tawakuf, tidak mengambil sikap dan bukan menentukan sikap antara iya atau tidak. Manusia tidak tahu takdir, sehingga dia tidak tahu besok terjadi apa. Karena dia tidak tahu, maka dia tidak boleh menjadikan apa yang tidak dia ketahui sebagai dalil. Sehingga dia tidak boleh menjadikan takdir sebagai dalil. Itu kesimpulan di poin nomor 5. Kemudian kita baca yang nomor 6. Keenam, dalam hal keduniawian, setiap orang berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati, dan tak ada seorang pun yang ingin mendapatkan kepahitan dunia lalu berdalih dengan takdir. Tetapi kenapa di saat ia ingin berbuat kemudaratan dalam masalah agama dan akhiratnya, ia berdalih dengan takdir? Bukankah keduanya sama? Suatu contoh, jika di hadapan seseorang ada pilihan dua jalan. Jalan yang satu menuju negeri yang kacau dan tidak aman, banyak terjadi pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, kelaparan dan segala yang menakutkan. Sedang jalan yang lainnya menuju negeri yang aman, tertib, tenang, penuh kedamaian dan keselamatan bagi kehormatan, harga benda serta jiwa. Jalan manakah yang ia akan tempuh? Ia pasti memilih jalan yang kedua, jalan aman yang mengantarkannya menuju negeri yang aman dan tertib. Tidak mungkin bagi orang yang berakal sehat memilih jalan yang menuju negeri yang kacau dan menakutkan lalu berdalih dengan takdir. Kenapa ia memilih dalam perkara akhirat jalan neraka bukannya jalan surga lalu berdalih dengan takdir? Contoh lain, orang sakit yang disuruh dokter minum obat pahit yang berlawanan dengan keinginan nafsunya, dan dia dilarang memakan suatu makanan yang membahayakan kesehatannya sementara nafsunya sangat menginginkan. Semua ini dalam rangka mendapatkan kesembuhan dan kesehatan tubuh. Tidak mungkin dia menolak meminum obat atau memakan makanan yang dilarang oleh dokter tersebut lalu berdalih dengan takdir. Tapi kenapa di saat ia menolak perintah Allah dan Rasulnya atau mengerjakan larangan Allah dan Rasulnya, ia berdalih dengan takdir? Nah, insya Allah cukup jelas. Beliau mengkiaskan antara iman kita kepada takdir dan larangan untuk beralasan dengan takdir dalam perkara maksiat, sebagaimana kebiasaan yang kita lakukan terkait masalah urusan dunia, seperti perumpamaan yang beliau sampaikan. Insya Allah cukup jelas dan sangat memahamkan. Kita masuk ke poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh, jika orang yang berdalih dengan takdir di saat melanggar kewajiban atau mengerjakan kemaksiatan, diganggu hak dan kehormatannya oleh orang lain dengan dalih takdir, dan orang itu mengatakan, jangan salahkan saya jika saya mengganggu hak dan kehormatan Anda, karena semua ini terjadi atas takdir Allah, pasti ia tidak akan menerima alasan tersebut. Kenapa ia tidak bisa menerima alasan tersebut jika yang diganggu dan dinodai adalah hak dan kehormatannya, sementara ia membuat alasan yang sama dalam melanggar hak Allah? Disebutkan dalam suatu riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah memotong tangan pencuri, maka pencuri tersebut berkata, sebentar wahai Amirul Mukminin, sebetulnya saya mencuri ini atas takdir Allah. Umar menjawab, kami memotong tanganku ini juga karena takdir Allah. Nah, kita coba ulangi lagi ya, dari mulai yang pertama, bantahan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin bagi mereka yang menjadikan takdir sebagai alasan pembenaran dari maksiat. Yang pertama apa? Bantahan yang pertama apa? Bahasanya ini adalah perbuatan orang musyrik. Orang musyrik menjadikan takdir sebagai alasan untuk berbuat syirik. Yang kedua, alasan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hujjah bagi manusia itu dengan adanya dalil, yaitu para nabi dan rasul. Rusulan mubashirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi alallahi hujjah. Dalilnya adalah firman Allah di surat An-Nisa ayat 165. Dan Allah tidak menjadikan takdir sebagai dalil. Allah tidak jadikan takdir sebagai dalil. Sehingga ketika hamba ditanya, kenapa kamu berbuat seperti ini? Jawaban kita tidak boleh, karena engkau telah takdirkan aku ya Allah. Tapi jawaban kita adalah, karena saya membaca dalil ini ya Allah. Sehingga alasan kita di hadapan Allah, ketika Allah meminta pertanggungjawaban dari amal kita, bukan takdir tapi dalil. Yang ketiga, apa yang ketiga? Bantahan yang boleh sampaikan kepada orang yang menolak takdir adalah, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi para hambanya sebagaimana kecenderungan yang dia lakukan. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap makhluk itu dimudahkan untuk melakukan apa yang sesuai dengan dia diciptakan. Dan para sahabat ketika mendengarkan kalimat ini boleh mengatakan, ala nattaqilu ya Rasulullah. Berarti kalau gitu kita pasrah saja kepada takdir. Jawaban Nabi SAW, la, tidak i'malu, tapi perbanyaklah beramal. Perbanyaklah beramal. Karena siapa yang berusaha untuk melakukan amal kebaikan, nanti akan Allah mudahkan untuk melakukan amal kebaikan. Dan sebaliknya. Tayyib, dipahami berarti yang ketiga apa? Bahasanya hamba itu dimudahkan oleh Allah sesuai dengan kecenderungannya. Yang keempat, yang keempat, perintah dan larangan Allah itu sesuai dengan kemampuan makhluk. Sehingga tidak ada syariat yang diberikan oleh Allah kepada manusia melebihi dari kemampuan mereka. Maka mereka bisa melakukannya karena mereka punya kemampuan. Yang kelima, takdir itu sesuatu yang rahasia dan orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Sementara berdalil dengan sesuatu yang tidak diketahui hukumnya tidak diterima. Yang keenam, yang keenam, manusia punya kehendak. Dia tidak dipaksa. Anda bisa melakukan perbuatan A, perbuatan B, C dan seterusnya sesuai yang kita kehendaki. Tidak ada yang memaksa. Dan itu yang sejalan dengan logika. Yang keenam atau yang ketujuh? Yang ketujuh, jika ada pelanggaran orang lain pada diri kita, lalu dia berdalil dengan takdir, kita tidak menerimanya. Ada orang yang ngantemi kita, kemudian dia bilang, saya sudah ditakdirkan oleh Allah, tanganku harus menclok di mukamu, tanganku harus hinggap di mukamu. Maka ini tidak dibenarkan. Lalu beliau sebutkan riwayat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tayyib, ini tujuh alasan terkait atau bantahan bagi mereka yang beralasan dengan takdir untuk dijadikan sebagai dalil dalam melakukan perbuatan maksiat. Kemudian kita akan lihat pengaruh dan manfaat dari iman kepada takdir. Kita baca di halaman 200. Beriman kepada qadar atau takdir membuahkan hasil yang sangat besar. Pertama, bersandar kepada Allah di saat melakukan usaha, tidak bersandar pada hukum sebab akibat semata, karena segala sesuatu terjadi atas takdir dan kehendak Allah. Ini kasih dalam kurung, seorang hamba menjadi lebih bertawakal, bersandar kepada Allah, sehingga dia menjadi orang yang lebih bertawakal. Sebab akibat itu memang bagian dari ketetapan Allah. Tapi terlalu bersandar kepada sebab, ini mengurangi tawakal. Yang kedua, yang kedua, seseorang menjadi tidak bangga diri di saat mendapatkan keinginannya, karena seluruhnya adalah pemberian dan karunia Allah. Sebab bangga diri akan membuat seseorang lalai untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, dan juga sebaliknya, dia tidak merasa sedih dan merasa ada yang hilang ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena yang dia lakukan semuanya dia yakini telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan seperti inilah yang pernah dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika beliau menjelaskan, ayakunur rajulu zahidan wa indahu alfu dinar. Bisa enggak manusia itu menjadi orang yang zuhud sementara dia memiliki harta senilai 1000 dinar? 1000 dinar itu berarti 4 kilogram emas. Bisa enggak orang jadi orang yang zuhud sementara dia punya harta senilai 2M? Apa kata Imam Ahmad? Na'am ala syaritah. Bisa dengan syarat. Alla yafraha idza zadat wa la yahzana idza naqasat. Dia tidak merasa bangga ketika hartanya bertambah dan tidak merasa sedih ketika hartanya berkurang. sehingga bagi dia bertambahnya dunia dan berkurangnya dunia sama saja, karena dua-duanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, merasa tenang dan tenteram jiwanya dalam menghadapi segala yang terjadi pada dirinya, dan tidak merasa gundah dan gelisah saat ditimpa musibah atau kehilangan sesuatu yang dicintainya. Karena hal itu terjadi atas kehendak dan takdir Allah yang menguasai langit dan bumi. Semua yang Dia kehendaki pasti terjadi. Allah Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir." Likaila ta'asaw ala ma fa'akum wa la tafrahu bima asyakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi, dan tiada pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Al-Hadid ayat 22-23. Nabi SAW bersabda, "Ajaban li'amil mu'mini inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khayran fa wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khayran la." Sungguh menakjubkan segala urusan orang mukmin seluruhnya baik, yang itu tidak terjadi kecuali pada diri orang mukmin. Jika ia mendapatkan kenikmatan lalu bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika tertimpa musibah lalu bersabar, maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, tentang manfaat ketika orang meyakini takdir. Yang pertama, dia menjadi orang yang lebih bertawakal. Yang kedua, tidak bangga dengan dunia. Yang ketiga, dia bisa ridha dengan ketetapan Allah di saat tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Dan inilah tiga kunci agar orang tidak terlalu bergantung kepada rencana dunianya, sehingga hatinya selalu tenang dalam setiap dia punya rencana. Orang ketika punya rencana, sebelum melaksanakan rencana, kemerungsung, menggebu-gebu untuk segera mendapatkan. Pokoknya terlalu dipikirkan, bahkan kadang ganggu tidurnya, ganggu istirahatnya. Ketika ngobrol sama keluarganya jadi enggak fokus. Diajak main anaknya, ya, yang dipikirkan rencananya. Ketika di dalam masjid juga enggak fokus. Ini orang ketika punya rencana seperti itu, dia selalu mikir rencananya sampai merusak kegiatannya yang lain. Sebaliknya, pada saat rencana itu telah selesai deadline-nya, ada dua kemungkinan, antara berhasil atau gagal. Kalau berhasil, mungkin dia merasa senang dan dia bangga. Tapi kalau gagal, sedihnya luar biasa. Sehingga bangga dan sedih itu di ujung, tawakal di depan. Tawakal ada di depan. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang ini dinukil oleh Ibnu Qayyim, ini pernah kita sampaikan pertama kali waktu rakernas di KPMI, bagaimana caranya menjadi pengusaha yang tidak terlalu bergantung batinnya dengan rencana. Biasanya yang suka kemerungsung itu kan, kalau sudah berhadapan dengan dunia, punya rencana usaha. Kata beliau, "Wal maqduru yaktanifuhu amron." segala yang ditakdirkan oleh Allah itu diapit oleh dua pihak, diapit oleh dua urusan. At-tawakkulu qablahu war-ridha ba'dah. Tawakal sebelum terjadi takdir dan ridha setelah terjadi takdir. Karena yang ganggu orang itu pada saat di dua ini, mulai dari rencana sampai deadline. Ini ganggu pikiran. Ganggu pikiran ini, sholat gak fokus, ketika doa buru-buru ya. Nanti ketika tidur kadang gak tenang. Semuanya terganggu. Maka biar tidak terlalu terganggu, turunkan tensinya. Bagaimana cara menurunkan tensinya? At-tawakkul qablal qadar war-ridha ba'dal qadar. Ini teorinya. Al-maqduru yaktanifuhu amran. Takdir itu diapit oleh dua hal. Tawakkal sebelum takdir dan ridha sesudah takdir. Anda bisa saksikan anak-anak ketika SMA mau UN itu, masya Allah ya, mau ujian itu mulai stres ya, mulai muncul tekanan batin ya. Orang tuanya juga ikut stres. Jadi satu keluarga terganggu gara-gara satu orang mau ujian. Dan kita itu kan beralih dari satu ujian ke ujian berikutnya kan gitu ya. Ketika sekolah penuh dengan ujian, nanti lulus sekolah juga bingung, penuh dengan ujian yang lebih besar, ujian kehidupan. Sehingga hidup kita hanya dipenuhi dengan ujian, ujian, ujian. Ujian sekolah, yang bingung tidak cuma yang sekolah saja, tapi yang bingung juga yang gak sekolah. Orang tuanya ikut bingung. Bahkan sampai terjadi kadang cekcok antara suami istri gara-gara anaknya ujian. Kalau orang punya tawakal sebelum takdir dan ridho setelah takdir, hatinya akan lebih nyaman. Hatinya akan lebih nyaman. Ya sudah, kamu lakukan sebab sebagaimana yang bisa kamu lakukan, tapi jangan terlalu bergantung kepada sebab. Jangan terlalu bergantung kepada sebab. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu termasuk salah satu di antara kuncinya. Kemudian terjadilah apa yang dia inginkan. Dan ada dua kemungkinan, antara berhasil atau gagal. Kalau berhasil, jangan terlalu bangga. Kalau gagal, jangan merasa kehilangan. Maka Allah ingatkan, likaila ta'sau 'ala ma fa'atakum wala tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak merasa bangga dengan apa yang Allah wujudkan cita-cita kalian, atau kalian merasa sedih, merasa ada yang hilang ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keberhasilan bagi rencana kalian. Kalau orang punya ridha, dia tenang saja, santai. Alhamdulillah. Maka sebagaimana yang tadi dikatakan oleh Imam Ahmad, mau hartanya bertambah maupun berkurang dia santai. Mau sukses mau gagal dia santai. Itu teori agar orang itu bisa seimbang dalam menghadapi sebuah rencana. Dan kita semua pasti punya rencana, pasti pernah mengalami seperti itu. Yang lebih penting adalah, karena rencana itu tidak bisa mengubah takdir, yang lebih penting adalah bagaimana mengkondisikan suasana batin agar kita tidak terganggu aktivitasnya disebabkan satu dua rencana. Alhamdulillah, ini teori yang luar biasa yang diajarkan dalam Islam. Dan ini hanya dimiliki oleh mukmin. Karena mukmin punya dua hal ini. Yang pertama dia punya tawakal, dan yang kedua dia punya sabar. Mukmin punya dua hal ini. Pertama dia punya tawakal, dan yang kedua dia punya sabar. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mukmin." Sungguh mengherankan urusan orang yang beriman ketika dia menghadapi takdir. Yang dimaksud di sini adalah urusan orang beriman dalam menghadapi takdir. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan dia dalam menghadapi takdir itu ujungnya kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Orang kafir enggak punya. karena mereka tidak punya tawakal dan tidak punya sabar, tidak tahu bagaimana cara bersyukur, dan tidak punya tawakal ketika punya rencana, dan tidak bisa bersabar ketika menghadapi musibah. Semakin tinggi tingkat imannya, maka semakin sempurna sikap seperti ini. Semakin rendah tingkat imannya, maka sikap seperti ini semakin rendah tingkatannya. Tergantung dari nilai kekuatan iman yang ada pada diri seseorang. Bagaimana sikapnya? In asobat usarra'u syakarah. Orang mukmin itu ketika mendapatkan kesenangan, ketika mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Fakana khairallah, itu baik baginya, sehingga dia tidak terlalu bangga. Ketika berhasil, tidak terlalu bangga dengan keberhasilan yang Allah berikan kepadanya. Wa in asabathu dharra'u, sebaliknya ketika dia mendapatkan musibah, sabara, dia bisa bersabar. Fakana khairallah, sehingga itu baik baginya. Dia tidak merasa ada hal besar yang hilang darinya. Karena kalaupun sekarang dia tidak dapat, masih ada kesempatan yang lain untuk bisa mendapatkannya. Wallahu a'lam. Tayyib. Selanjutnya kita akan membaca golongan yang sesat dalam memahami takdir. Di sini beliau akan sebutkan beberapa kelompok yang sering kita dengar, ya. Ada Qadariyah, ada Jabariyah, terutama dua hal itu. Dan yang lain, kelompok yang lain mengikuti itu. Jadi Qadariyah, Jabariyah itu bukan ormas, sebagaimana Jahmiyah juga bukan ormas. Karena dia prinsip ideologi, maka dia bisa merasuk ke semua kalangan. Maka bisa jadi ada orang yang dia Qadariyah, campur Asy'ariyah, campur Mu'tazilah, campur Khawarij, jadi satu. Karena ini ideologi, bukan ormas. Bisa juga dia Syiah bercampur dengan yang lain, sehingga dia mengambil sebagian akidahnya Syiah dalam masalah ini. Dia mengambil sebagian akidahnya Qadariyah dalam masalah ini. Dia mengambil sebagian akidahnya Jahmiyah dalam masalah ini. Ada seorang ulama, ulama kontemporer, saya lupa nama beliau, ketika menjelaskan tentang kondisi orang Iran sekarang, beliau mengatakan Iran itu bukan Syiah, tapi yang lebih tepat, yang pertama dia Jahmiyah dalam asma wa sifat, dia Khawarij dalam masalah hubungan dengan sultan, dia Mu'tazilah dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar, kemudian dia Qadariyah dalam masalah takdir, ikut Rafidhah dalam masalah cinta kepada Ahlul Bait. Jadi campuran yang jelek-jelek itu diaduk jadi satu. Ada di mereka semua. Melihat dari bagaimana akidah mereka dan bagaimana cara mereka berbicara ketika berurusan dengan agamanya. Nah, karena ini bukan ormas, tapi ideologi, sehingga bisa bercampur dalam satu diri seseorang banyak kesesatan-kesesatan, lalu kemudian dia ambil semuanya. Nah, dalam masalah takdir ada dua kelompok besar, yang pertama Jabariyah, yang kedua Qadariyah. Kita akan membacanya. Golongan yang sesat dalam memahami takdir. Ada dua golongan yang tersesat dalam memahami takdir. Yang pertama golongan Jabariyah. Mereka mengatakan seorang hamba terpaksa atau dikendalikan dalam perbuatan dan tindakannya. Manusia tidak memiliki kehendak dan kemampuan. Yang kedua, golongan Qadariyah. Mereka mengatakan seorang hamba mempunyai kehendak, kemauan dan keinginan sendiri tanpa ada campur tangan kehendak dan kekuasaan Allah. Hamba itu sendirilah yang menciptakan perbuatan tersebut. Jawaban terhadap golongan pertama atau Jabariyah dengan dalil syar'i dan fakta bahwa fakta adalah sebagai berikut. Adapun dalil syar'i, Allah telah menetapkan bahwa hambanya memiliki kehendak dan kemampuan, dan Allah sandarkan hasil perbuatan hamba itu kepada dirinya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kamu ada orang yang menghendak menghendaki dunia, dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Ali Imran, surat Ali Imran ayat 152. Allah Ta'ala juga berfirman, wa ulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Al-Kahfi ayat 29. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, man 'amila shalihan fali nafsih wa man asaa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallabin lil 'abid. Barang siapa mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali Tuhanmu tidaklah menganiaya hamba-hambanya. Surat Fusilat ayat 46. Nah, yang pertama adalah golongan Jabariyah. Apa keyakinan mereka? Bahwasanya manusia itu dipaksa. Golongan Jabariyah, Jabriyah atau Jabariyah, dari kata Jabaroh yang artinya memaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara namanya adalah Al-Jabbar, Dzat yang Maha Jabbar. Karena semua berada di bawah kendalinya. Semua berada di bawah kendalinya. Sehingga posisi hamba hanyalah majbur, sesuatu yang dikendalikan. Dan mereka punya prinsip, hamba itu ibarat wayang yang dikendalikan oleh dalang, tidak punya kehendak sama sekali. Jadi perhatikan, Jabariyah itu meniadakan kehendak, meniadakan kehendak, bukan meniadakan kemampuan. Dulu sudah pernah kita sampaikan, manusia bisa berbuat ketika kapan? Ketika dia punya berapa? Manusia bisa berbuat ketika dia punya berapa? Dua hal. Yang satu, kehendak. Yang kedua, kemampuan. Ketika dia punya kehendak dan kemampuan. Jabariyah meniadakan kehendak. Sehingga bagi mereka, manusia itu enggak punya kehendak. Bantahannya, manusia punya kehendak. Apa buktinya? Ada dalam Quran. Dan kalau kamu menolak bukti dalam Al-Quran, berarti menolak teks yang ada dalam Al-Quran. Kemudian bukti yang kedua adalah kenyataan di lapangan. Selanjutnya, dalam kenyataan yang sebenarnya, manusia mampu membedakan antara perbuatan yang ia kehendaki seperti makan, minum, jual beli dengan perbuatan yang di luar kehendaknya seperti gemetar karena demam, jatuh dari atap dan sebagainya. Yang pertama ia lakukan dengan kesadaran dan kehendaknya tanpa paksaan, dan yang kedua di luar kesadaran, kehendak dan keinginannya. Nah, insya Allah kita bisa membedakan ini antara perbuatan yang dilakukan karena kesadaran dengan yang tidak sadar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghisab perbuatan yang dilakukan seorang hamba tanpa sadar. Misalnya tindakan apa, Pak? Enggak sengaja, atau karena lupa, atau satu lagi, dipaksa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah tajawazali an ummati an nisyana. Allah subhanahu an nisyana wal khata'a wa mastukrihu alaih. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dari hambaku perbuatan yang dilakukan oleh mereka karena lupa, atau karena tidak sengaja, atau karena dipaksa. Apa bedanya antara lupa dengan tidak sengaja? Apa bedanya antara lupa dan tidak sengaja? Tidak sengaja itu lupa. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja punya keinginan enggak? Punya. Tapi tujuannya bukan itu. Misalnya ya, ada orang sengaja naik kendaraan ini sengaja. Terus nabrak kambing misalnya. Apakah dia punya tujuan nabrak kambing ketika naik mobil? Tidak. Kambing itu mati, dia tidak punya kesengajaan untuk membunuh kambing. Kalau lupa, ada orang yang lupa kalau kambingnya sudah disembelih. Ada kambing tetangganya disembelih lagi. Oh, saya lupa, saya kira ini kambing saya. Nah, itu lupa ya. Wallahu alam, itu bagaimana mendefinisikannya. Pasti contohnya gampang ya. Dan ini bagian dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pembeda bagi syariat umat sebelumnya. Bani Israel lupa dan tidak sengaja dihisab. Bani Israel lupa dan tidak sengaja dihisab. Sehingga ketika Bani Israel melakukan perbuatan karena lupa, maksiat karena lupa, tetap dosa. Mereka melakukan maksiat karena enggak sengaja juga tetap dosa. Walhamdulillah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberi pahala maupun dosa atas perbuatan yang mereka kerjakan karena lupa maupun karena tidak sengaja. Dan satu lagi adalah wa mastukrihu alaihi, karena dipaksa. Dan ini Allah nyatakan di akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau menghukum kami, la tu'akhidna, jangan engkau menghukum kami, in nasina au akhtana, jika kami melakukan kesalahan karena lupa atau karena akhta'a. Akhta'a artinya tidak sengaja. Dia punya kehendak tapi tidak punya tujuan itu, dan terjadilah apa yang tidak dia, apa yang bukan menjadi tujuannya. Nah, kemudian kita membaca dalil qadariyah. Adapun jawaban bagi golongan kedua atau qadariyah dengan dalil syar'i dan akli. Dalil syar'i bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan segala sesuatu ada dan terwujud atas kehendak Allah. Dan Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa semua perbuatan hambanya terjadi atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Walau syaa Allahu ma qatala alladziina min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafuu fa'innahum man aamana wa minhum man kafara." Walau syaa Allahu ma qatala walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidak berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Al-Baqarah ayat 253. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, walau syi'na la'atayna kulla nafsin huda walakin haqqal qawlu inni la'amla'anna jahanna minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya, akan tetapi telah tetaplah perkataan atau ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Surat As-Sajdah ayat 13. Adapun secara fakta bahwa seluruh alam dan isinya adalah milik Allah dan manusia adalah bagian dari alam tersebut, maka mereka juga termasuk dalam kepemilikan Allah. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka melakukan sesuatu tanpa izin dan kehendak pemiliknya. Tayyib. Barangkali ada sebagian di antara kita yang masih kesulitan untuk mengkompromikan dua hal ini. Bagaimana kita bisa meyakini dua hal yang mungkin bagi sebagian orang itu dianggap bertentangan. Yang satu mengatakan bahwasanya manusia punya kehendak, punya keinginan, dia bisa berbuat sesuai dengan apa yang dia inginkan dan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Kemudian keyakinan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan semuanya dan tidak ada yang bisa lepas dari takdir Allah. Loh kok bisa? Dua keyakinan ini kita kompromikan. Kalau kita kesulitan, sebaiknya pembahasannya dipisah ya. Anda bahas masalah takdir dari satu sisi, kemudian baru dibahas dari sisi yang kedua. Yang keduanya wajib kita imani agar kita tidak terjebak dalam akidah Jabariyah dan Qadariyah. Kalau masih susah untuk dipahami, maka kembalikan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kasih nasihat ya. Idza dzukiral qadar fa amsiku. Kalau kamu membahas masalah takdir terus terlalu dalam sehingga bikin bingung, berhenti. Idza dzukiral qadar fa amsiku. Boleh dicatat hadis ini ya. Apa idza dzukiral qadar fa amsiku. Apabila kamu membahas takdir terlalu mendalam sehingga bikin bingung, fa'am siku, maka berhentilah, jangan dilanjutkan. Nanti daripada semakin bingung. Dan kita membahas takdir juga tidak mengubah takdir. Menurut keyakinan saya, amal hamba itu tidak diciptakan oleh Allah. Ya percuma saja kamu punya keyakinan kayak gitu kalau Allah menciptakannya. Sehingga orang mau punya keyakinan A, punya keyakinan B, C, D, mengubah takdir tidak? Sama sekali tidak mengubah takdir. Karena itu ambil jalan selamat. Pokoknya yang penting kita tidak tersesat dalam masalah akidah terkait masalah takdir. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah kalaupun ini berbahaya, tinggalkan. Kita belajar untuk menambah akidah dan keyakinan, menambah iman. Tapi kalau ternyata belajar bisa mengarah kepada kesesatan, maka tinggalkan. Dan banyak orang jadi ateis gara-gara masalah ini. Orang kemudian mengingkari tentang keberadaan Tuhan gara-gara masalah pusing mikir takdir. Kalau pusing mikir utang, nah itu insya Allah tetap mukmin. Ya. Ini pusing mikir takdir utang, nah itu bisa jadi ada yang tersesat, ada yang dia bisa bertahan dalam kondisi iman. Makanya dalam kajian seputar masalah takdir, para ulama hanya menyampaikan doktrin dan prinsip, sementara dialog yang detail mereka waspadai. Karena orang kalau sudah masuk ke ranah itu, hanya ada dua kemungkinan, kalau enggak selamat, nah ada kemungkinan yang kedua yang lebih besar dan lebih berbahaya, dia akan menjadi tersesat. Daripada seperti itu, mending ditinggalkan. Toh yang dia pikirkan juga tidak mengubah takdir sama sekali. Nah, wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Dan insya Allah yang berikutnya kita akan mengenal agama Allah. Kita baru selesai mengenal Allah, termasuk rukun iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita akan mengenal agama Allah, lalu bagian yang terakhir mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika bangun malam, bolehkah mengerjakan tahajud 2 rakaat saja? Jawabannya makruh. Minimal ganjil. 1 rakaat lebih baik dibandingkan 2 rakaat saja. Kalau mengerjakan sholat malam 1 rakaat, dan dia tidak mengerjakan yang lain, dengan orang yang mengerjakan dua rakaat, misalnya 8 rakaat tanpa ganjil, tanpa witir, maka orang yang kedua ini melakukan tindakan yang makruh, karena dia meninggalkan witir sementara dia mampu melakukannya. Artinya witir itu sunnah muakkadah, jangan sampai ditinggalkan sebisanya. Karena itu kita sarankan bagi mereka yang masih menjumpai kesempatan witir, silakan witir 1 rakaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tua saya non muslim, dalam waktu dekat akan berkunjung ke Jogja untuk meminta diajak wisata ke candi-candi dan sekitarnya. Bagaimana hukumnya tentang mendatangi tempat ibadah orang kafir? Ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Yang pertama, jika datang ke tempat ibadah orang kafir di waktu mereka sedang beribadah, hukumnya dilarang. Berdasarkan pernyataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, janganlah kalian mendatangi orang-orang kafir fi a'yadihim, di waktu ibadah mereka. Fa inna ghadaballahi wa sukhtahu yanzilu alaihim, karena murka Allah dan marahnya Allah sedang turun kepada mereka. Kalau kita hadir di situ meskipun cuman nonton saja, saya kok penasaran gimana sih larung itu. Hadir di larung meskipun cuman meliput saja, ya ini bisa kecipratan murka Allah yang turun. Karena murka Allah turun di saat orang melakukan tindakan kekufuran. Ini yang pertama. Yang kedua, mendatangi tempat ibadah orang kafir di luar waktu mereka beribadah. Seperti datang ke tempat ibadah orang kafir hanya untuk wisata. Nah, ini ulama khilaf, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Jika Anda mengambil pendapat yang membolehkan, maka Anda boleh mengantar mereka ke candi. Namun jangan sampai bertepatan dengan Waisak, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada dalil bahwa mayat yang telah lama dikubur kemudian digali ternyata jasadnya masih bagus, menandakan kalau dia orang saleh? Wallahu a'lam, mengenai dalil ini saya tidak paham. Tapi kalau misalnya kita kiaskan dengan apa yang terjadi pada diri para nabi, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula jasadal anbiya. Sesungguhnya Allah haramkan bagi para atau bagi bumi untuk memakan jasad para nabi, sehingga jasadnya para nabi utuh. Bumi, keberadaan mereka di bawah bumi tidak rusak, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi salah satu di antara balasan atas kebaikan seseorang kepada hambanya adalah Allah menjaga hambanya pada saat dia sudah mati, dengan Allah jaga jasadnya. Wallahu a'lam. Bolehkah mengambil denda atas keterlambatan mengembalikan buku perpustakaan? Ini yang disebut dengan al-uqubah al-maliyah, hukuman denda karena dia melakukan pelanggaran. Hukuman denda karena melakukan pelanggaran diperbolehkan selama di situ tidak ada akad utang piutang. Dan mengembalikan buku di perpustakaan itu kewajiban bagi orang yang meminjam sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Karena gantian nanti orang lain harus memanfaatkan. Maka kalau dia tidak kembalikan terus dia didenda, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi tolong aturan ini disampaikan di awal. Nanti kalau kamu telat, Anda terkena denda sekian per hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada utang pada orang tua 10 juta. Saya berjanji untuk mengembalikan 1 bulan, per bulan 1 juta. Kenyataannya saya tidak mencicilnya. Apakah saya tidak atau belum bisa melunasinya termasuk kemunafikan? Kalau kemunafikan tidak ya, tapi bisa jadi termasuk kezaliman bagi mereka yang mampu untuk membayar tapi tidak mau bayar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan matlul ghaniyyi zulmun. Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu itu kezaliman. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Orang yang mampu membayar utang tapi secara sengaja dia tunda menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya sehingga dia boleh digerenengi. Dia halal kehormatannya. Teman saya pelaku riba seringkali meminjam uang saya untuk membayar kreditannya. Saya sudah ingatkan dosa riba, tapi dia ngeyel. Apakah saya mendapatkan dosa ketika meminjamkan uang untuk membayar kreditannya? Karena dia ngeyel, enggak usah dikasih duit ya. Sudah tahu ngeyel, jangan dibantu kalau ngeyel. Minta dia untuk bertobat, sehingga penyelesaian yang kita berikan itu memberikan pengaruh. IBR seperti itu ya. Edukasi kita kedepankan. Bapak mau mendapatkan bantuan dari IBR untuk pelunasan utang, maka tidak serta-merta kita kasih duit, tapi kita minta dia untuk bertobat. Edukasi ini yang lebih penting. Karena kalau dia belum bertobat, nanti utangnya dilunasi, utang lagi, memeras IBR nanti jadinya. Kalau kita diberi miskin, maka kita harus syukur. Kalau kita diberi kaya, maka kita harus sabar. Apakah pendapat begini termasuk benar? Ini kebalik dalam mendefinisikan ya. Karena syukur itu untuk nikmat, sedangkan sabar itu untuk musibah. Kecuali jika orang ini mengatakan bahasanya kaya itu musibah dan miskin itu nikmat. Nah silahkan, berarti ketika dia miskin dia bersyukur, alhamdulillah kere. Tayyib. Meskipun mensyukuri musibah itu tingkatannya lebih tinggi dibandingkan sebatas sabar. Tapi mensyukuri musibah itu bukan mensyukuri musibahnya, tapi mensyukuri dampak dari musibah. Ketika orang dapat musibah, dia mendapatkan apa? Pahala, menjadi kafarah bagi dosanya. Lalu dia bersyukur, alhamdulillah dosa-dosaku telah dihilangkan oleh Allah dengan adanya musibah. Coba kalau ini tidak datang musibah, mungkin saya dihukum di akhirat. Yang itu lebih hebat dibandingkan musibah yang saya terima. Karena dosa yang tidak diampuni oleh Allah, maka ada peluang untuk dihukum di akhirat. Sehingga dia merasa, daripada nanti dihukum di akhirat dengan hukuman yang jauh lebih sangar, walhamdulillah semoga musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada saya bisa mengukurkan dosa-dosa saya, sehingga nanti dosa saya tidak lagi dihukum di akhirat. Karena setiap musibah bisa mengukurkan dosa. Lalu dia bersyukur karena ini. Nah itu silahkan. Inilah tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan sebatas sabar. Karena kalau sabar itu dia diam saja. Sabar itu tidak mengambil sikap. Ada sabar, ada ridho, ada syukur. Tiga tingkatan ketika manusia dapat musibah. Kalau sabar, itu yang penting dia tidak melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah. Dapat musibah, diam saja, itu sabar. Dia terima, meskipun pahit. Loro hati, pahit, celekit-celekit, enggak masalah. Dia sabar, dia diam. Kalau ridho, pengaruh pahit enggak ada. Bagi dia dapat musibah dan tidak dapat musibah sama saja. Sehingga dia santai saja. Sabar merasa senang. Kalau sabar dia merasa senang. Ini semuanya amal batin, Pak. Ini semuanya amal batin. Sehingga sedih ketika dapat musibah boleh enggak? Boleh. Tapi tidak boleh diluapkan dengan kemarahan. Karena itu ketika orang sedih lalu dia marah ketika dapat musibah, nanti dapat marahnya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabbal 'abda ibtalahum." Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. "Fa in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu sukhtu." Kalau dia ridha, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah, dan kalau dia marah, maka dia mendapatkan marahnya Allah, padahal musibahnya tidak hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hikmah Allah menciptakan perbuatan yang tidak dicintainya? Seperti ada penyimpangan, adanya orang jahat, dan semua perbuatan buruk yang lainnya. Ada hikmah yang bisa jadi kita tahu dan tidak kita tahu. Hikmah itu kan rahasia di balik ketetapan Allah, baik yang sifatnya ketetapan takdir atau yang sifatnya ketetapan syar'i. Apa hikmah kita sholat subuh 2 rakaat? Nah, yang tidak bisa kita ketahui, nggak perlu kita cari-cari. Kenapa kok sholat duhur harus 4 rakaat? Wah, ya wong kesel kok malah kon 4. Ya kalau kita nggak tahu, jangan dicari-cari. Sehingga kewajiban kita adalah tunduk dan taat pada perintah. Nanti masalah hikmahnya, ya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Meskipun kita tidak tahu, kita tetap wajib melaksanakannya, karena kita tidak punya hak untuk meminta Allah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya Allah, apa tujuannya kamu menyuruh kami untuk sholat 4 rakaat? Nah, bisa kayak gitu? Tidak bisa. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya terhadap apa yang Allah perbuat, namun manusialah yang akan ditanya dengan apa yang mereka kerjakan. Sehingga bertanya-tanya hikmah, saya mau melakukannya asal saya ngerti hikmahnya. Apa kamu Tuhan? Kamu tidak berhak untuk melakukan seperti itu. Kewajiban kamu tunduk dan taat karena kamu ini hamba. Masalah tahu dan tidak tahu hikmah tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menolaknya, termasuk iman kepada takdir. Baik, sekarang kita punya permasalahan. Ada takdir yang dinilai buruk, seperti keberadaan orang kafir, ada iblis, ada setan, ada orang jahat dan seterusnya. Lalu apa hikmahnya kalau ada ini semua? Ada orang yang bisa memahami, ada yang tidak bisa memahami. Dan kalaupun dia tidak bisa memahami, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk menolak. Karena sekali lagi, tidak paham itu bukan dalil. Sesuatu yang tidak dia ketahui itu bukan dalil. Lalu apa hikmahnya ada itu semuanya? Sebagaimana layaknya obat bagi orang yang sakit. Orang sakit minum jamu, minum obat. Orang sakit minum obat, pahit rasanya. Apakah dia senang dengan obat itu? Enggak senang. Tapi dia melakukannya karena ada hikmah yang lebih besar. Nanti dia bisa mendapatkan kesembuhan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam ada orang fasik, ada orang kafir sebagai ujian bagi mukmin, sehingga mukmin yang dia berusaha untuk bertahan dalam kebenaran, Allah nanti akan memberikan pahala baginya. Sebaliknya mukmin yang dia tidak bertahan dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman baginya karena dia mengikuti kesesatan. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya. Sehingga dari situlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan balasan berupa surga dan neraka. Wallahu a'lam. Sebutkan surat dan ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa ikutilah Rasul Muhammad, apa-apa yang diperintahkan taatilah. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat apa, Pak? Surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini berbicara tentang masalah harta faid, harta rampasan perang. Apa yang dikasih Rasulullah dari harta rampasan perang itu, terima. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan yang tidak dikasih jangan ngambil. Ini terkait masalah harta. Kalau masalah harta saja aturannya seperti itu, apalagi masalah agama. Apa yang dikasih oleh Rasulullah itu sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Silakan ambil. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah dalam masalah agama jangan diambil. Surat Al-Hasyr ayat 7. Ada beberapa pertanyaan yang cukup panjang terkait masalah muamalah, ya. Mungkin belum bisa kita bacakan sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak saya menderita stroke sejak 2006, dan selama ini beliau selalu memakai popok. Apakah sholatnya sah ketika menggunakan popok? Karena jika tidak pakai, terkadang buang air secara tidak sengaja. Nah, yang pertama, apakah stroke-nya ini menghilangkan akal atau tidak? Kalau menghilangkan akal, berarti tidak ada kewajiban untuk sholat. Yang kedua, jika tidak menghilangkan akal, berarti punya kewajiban sholat. Lalu bagaimana mengerjakan sholatnya? Mereka yang punya kondisi salisul baul dikiaskan dengan orang yang punya kondisi istihadhah. Dalil dalam masalah ini adalah wanita istihadhah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih sarang. Nah, kemudian kita kiaskan dengan mereka yang punya kasus yang sama, sering keluar najis sementara dia tidak sadar. Lalu dikasih Pampers. Apa yang bisa dilakukan? Pertama, pastikan sebelum sholat suci. Pastikan sebelum sholat suci. Dan keluarnya najis ketika sholat gak usah dihitung, karena dia akan selalu keluar. Nanti selama sholat bapak gak boleh keluar. Ya gak bisa. Namanya sudah kelainan. Sehingga yang keluar ketika sholat tidak dihitung. Padahal ketika sholat ganti popok gak bisa. Rukuk diganti popoknya, ya, dilorot. Nanti keterbuka auratnya. Sehingga yang bisa dilakukan adalah ini kewajiban sebelum sholat. Karena syarat sah itu kewajiban yang dilakukan sebelum mengerjakan ibadah. Sebelum sholat diganti dulu. Setelah itu mengerjakan sholat. Wah, nanti kalau seperti ini terus berarti 5 waktu ganti 5 kali sehari. Terus gimana? Lakukan yang disebut dengan jamak suri. Ini nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang mengalami istihadhah. Akhirkan waktu salat pertama, awalkan salat yang kedua. Dan itu hanya bisa dilakukan untuk duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Karena subuh enggak bisa. Akhirkan salat subuh. Setelah itu langsung salat duhur. Ya enggak bisa. Sholat subuh menjelang terbit matahari. Begitu selesai sholat subuh, langsung sholat lagi duha ini, ya. Bukan sholat duhur. Maka kewajiban kita hanya mengganti popok 3 kali. Jadi duhur masuk waktu, sholatnya ditunda dulu. Asar setengah 3. Asar setengah 3 misalnya. Mungkin 10 menit sebelum itu ganti popok, terus sholat duhur, langsung sholat asar. Langsung sholat asar. Sudah? Lah, di rentang ini kan pasti keluar, enggak masalah, biarkan saja. Masuk maghrib biarkan dulu, ya. Nanti kira-kira sudah mepet isya, ganti popok, salat maghrib, langsung salat isya. Dengan cara seperti ini maka tidak terlalu merepotkan bagi keluarga, dan beliau tetap bisa melaksanakan salat dengan cara yang sah. Wallahu a'lam. Bolehkah mencukur jenggot sebelum segenggam? Segenggam gini ya. Terus bawahnya ini dan masih ada sisa di dicukur. Kalau mencukur jenggot setelah lebih dari segenggam, ini pendapatnya Ibnu Umar dan juga diikuti oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman. Meskipun banyak ulama yang berpendapat lebih dari segenggam biarkan. Kemudian adakah ulama yang membolehkan menyukur jenggot? Memang ini khilaf ya. Ini termasuk ranah khilaf. Ada yang mengatakan bahasanya menyukur jenggot di sini tidak sampai derajat haram, dan ada yang mengatakan sampai pada derajat haram. Ala kulli hal, keluar dari khilaf itu lebih baik. Caranya begini. Kalau Anda tidak mencukur jenggot, enggak ada ulama yang marah. Tapi kalau Anda mencukur jenggot, nanti dimarahi oleh ulama yang melarang mencukur. Daripada dimarahi oleh sebagian ulama, lebih baik tidak dicukur. Itu cara untuk menilai ini keluar dari khilaf atau tidak. Daripada dimarahi oleh sebagian ulama, lebih baik tidak dicukur. Lebih baik ditinggalkan. Wallahu a'lam. Ada keterangan takdir rizki sudah ditetapkan. Misalnya gaji per bulan 3 juta. Itu gaji sudah ditetapkan sebelum orang dilahirkan. Jawabannya betul ya. Meskipun kita enggak ngerti bagaimana menyikapi takdir rizki yang sudah ditetapkan, atau dicari dulu supaya rizki kita bertambah. Karena kita enggak ngerti, maka lakukan yang terbaik yang menurut Anda ini bisa menghasilkan kebaikan. Berjalan saja, mengalir ya. Tapi hasil Allah yang menentukan. Sehingga kita tidak bisa menambah rezeki kita dengan disetting dari awal. Juga tidak bisa mengurangi dengan cara disetting dari awal. Karena kaya dan miskin itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah tegaskan di Al-Quran, saya lupa ayatnya. Ada orang di masa silam yang dia itu ingin antara dia dengan budaknya sama-sama kaya. Saya lihat kamu kok kasihan ya, jadi orang yang miskin abadi kayak gini. Lalu dia punya keinginan, coba andaikan jatah rezeki saya itu sebagian punya kamu. Jadi Allah yang langsung ngasih, jatah rezeki saya sekian, jatah rezeki kamu sekian. Bukan melalui jalur sedekah. Tapi ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa orang melakukan seperti ini. Karena masing-masing jatah rezekinya telah ditetapkan oleh Allah. Wallahu taala alam. Insyaallah pertanyaan yang lain masih saya simpan dan semoga nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada hadiah. Ada door prize yang sudah disiapkan panitia. Terpres yang pertama buku kode etik pengusaha muslim. Ada yang belum punya? Belum punya? Belum punya belakang juga ya. Pertanyaannya. Pertanyaannya, sebutkan satu dalil saja tentang iman kepada takdir. Surat Al-Hasyr ayat 7. Surat Al-Hasyr ayat 7, bagaimana bunyinya? Belum hafal, atau cari yang lain yang hafal. Satu dalil saja tentang takdir. Nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu membahas takdir terlalu dalam dan kamu bingung, maka nah, barakallahu fikum ya. Nah, dapat buku ya. Berikutnya, ada yang belum punya buku ini? Sudah punya semua ya? Buku yang ini. Baik, pertanyaannya. Pertanyaannya. Sebutkan apa? Dalil lagi ya. Sebutkan dalil bahwa manusia punya kehendak. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau yang mana, Pak? Utang atau modal? Oh, mau modal. Utang. Baik. Sebutkan dalil yang tadi ya. Sebutkan dalil bahwa kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Wallahu yaf'alu ma yurid. Wallahu yaf'alu ma yurid. Nah, betul ya. Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Hadiah utama. Nah. Ada yang belum punya? Sudah punya semua, enggak jadi ya. Baik. Mau Bapak? Belum punya, Pak? Tanpa pertanyaan enggak apa-apa, Pak. Langsung dapat hadiah, masyaallah. Baik. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.